こんばんは。Yang penting gampang bisa dijawab. Kalau susah jawabannya wallahu a'lam. Bagaimana ada kewenangan kewenangan yang benar? Dan yang kedua mengenai salah-salah bangun tidak ada aturan yang kewenangan. Itu bagaimana caranya yang benar? Tayyib. Iya, memang disebutkan dalam Islam ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon doa kepada Allah, di antara adabnya ialah mengangkat tangan. Barakallah. Itu di antara adab doa, bukan rukun, bukan persyaratan, dan termasuk sebab makbulnya doa. Angkat tangan. Jadi angkat tangan. Bisa begini, bisa begini. Tidak ada masalah. Karena tidak ada kaifiat khusus yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang beliau contohkan ketika doa meminta hujan. Beliau khusus angkat tangan tinggi-tinggi, bagian punggung telapak tangan menghadap ke langit, bagian bawah menghadap ke arah bumi. Diangkat setinggi-tingginya seperti ini ketika minta hujan. Dikarenakan ada contohnya, maka kita terapkan contohnya Rasul seperti ini. Jadi begini, jadi bukan begini doa itu, harus begini. Adapun yang selainnya, maka yang penting mengangkat kedua tangan. Bisa begini, terserah. Adapun terkait dengan ba'da sholat, yang dicontohkan oleh Rasul alaihissalam ialah al-adhkar, zikir-zikir setelah sholat, dengan zikir-zikir yang sudah dicontohkan oleh Rasul alaihissalam. Dan sekarang banyak yang membukukan secara khusus tadi di lembaran atau buku kecil gitu ya, terkait dengan zikir-zikir setelah sholat. Itu yang dibaca, dan itu tidak menggunakan angkat tangan. Dikarenakan Rasul alaihissalatu wassalam tidak mencontohkan angkat tangan. Jadi paham ya? Sekarang bagaimana kalau ada orang yang berdoa angkat tangan setelah selesai sholat? Jawabannya, kalau dijadikan sebagai rutinitas, bahkan diyakini termasuk bagian sholat, enggak ada contohnya. Rasul enggak mencontohkan demikian. Tetapi kalau dia sesekali dia hendak memohon kepada Allah ada perkara yang mau dia minta kepada Allah, maka bisa. Selesai berzikir, selesai semuanya, sudah, kemudian dia doa kepada Allah. Itu diperbolehkan sesekali. Tapi yang lebih afdal doanya pada waktu-waktu lain yang makbul, seperti antara azan dan iqamah. Itu malah bagus itu. Itu nasnya jelas, termasuk waktu-waktunya doa. Ketika sujud, sebelum salam, ketika malam terakhir, ketika safar, ketika hujan, segala macamnya, itu banyak waktu dan tempat yang disebutkan dalam riwayat termasuk makbul doa. Maka itu dimanfaatkan. Taala. Wallahu taala alam bissawab. Terkait dengan jaraknya, masya Allah. Iya, ya, yang perlu dipahami oleh kaum muslimin, di antara sekian banyak masalah-masalah fikih, masalah-masalah hukum-hukum fikih yang dibahas oleh para ulama, pembahasan seputar masalah hukum-hukum safar itu yang paling banyak ikhtilafnya. Sampai sebagian ulama pusing kepalanya, Di antaranya terkait dengan masalah jarak seseorang dikatakan musafir berapa kilo. Dikarenakan riwayatnya banyak, nggak cuma satu itu. Ada riwayat yang menyebutkan sekian farsa, ada yang menyebutkan sekian mil, ada yang bahkan menyebutkan sekian hari dan segala macamnya. Riwayat macam-macam itu. Barakallahu. Yang berpendapat itu nggak cuma dua. Banyak yang punya pendapat. Masing-masing hadis itu ada ulama yang berpendapat demikian. Barakallahu. Namun barakallahu fikum, yang rajih insyaallah taala yang disebutkan oleh para ulama-ulama tersebut sekarang ini terkait dengan jarak safar. Kapan orang itu dikatakan musafir itu tidak menggunakan jarak kilometer. Tetapi dikembalikan kepada urf kebiasaan masyarakat. Urf kebiasaan masyarakat. Kalau masyarakat menyatakan itu sudah jarak safar, maka dikatakan sebagai seorang musafir. Kalau belum dikatakan sebagai jarak safar, maka belum dikatakan sebagai musafir. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sekarang saya mau tanya. Ini sekarang daerah Tanjung. Ya Pak ya. Tanjung. Kalau Bapak ke Banjarmasin, itu orang sini bilang musafir atau bukan musafir? Bukan masalah alat transportasinya, bukan masalah alat transportasinya, tapi terkait dengan masalah kebiasaan orang. Saya mau tanya sama orang-orang yang dari Jawa, misal sudah, Bapak mau musafir dari Surabaya Jakarta pakai pesawat. Orang-orang mengatakan Bapak lagi bepergian safar atau lagi santai di pesawat. Jawabannya safar. Walaupun cuma 1 jam sampai Jakarta. Iya. Tapi orang mengatakan Jakarta jauh. Naik pesawat. Ya walaupun naik pesawat jauh itu musafir. Itu kembali pada orang masyarakat. Kalau ada orang mengatakan itu safar, maka dinyatakan musafir. Maka dinyatakan musafir. Barakallahu fikum. Pembahasannya berikutnya, kapan dia boleh qasar? Itu yang pembahasan berikutnya. Tahu qasar ya, mengurangi jumlah rakaat yang ada. Rinciannya adalah secara global, kalau orang ini bepergian ke sebuah tempat yang termasuk jarak safar. Misal kita orang Tanjung mau bepergian ke Banjarmasin. Banjarmasin itu bagi orang Tanjung termasuk jarak safar. Gitu ya, sudah musafir. Kapan orang Tanjung yang safar ke Banjarmasin sudah boleh qasar salat? Jawabannya adalah sesuai dengan petunjuk dan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Ali bin Abi Thalib, ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, dimulai ketika dia sudah meninggalkan daerahnya. Disebutkan dalam keterangan yang lainnya, ketika genteng-genteng rumah penduduknya itu sudah enggak aman lagi. Jadi kalau misalkan di Tanjung sebelah sana itu wilayah mana Pak? Yang menuju ke arah Banjarmasin? Palangan. Nah. Paringin tuh ya. Itu berapa jaraknya Pak? Sekilo? 60 kilo kadon Pak. 30. Yang paling dekat, yang paling dekat? 30 Pak. Yang paling dekat daerah apa? Iya. Parokin. Alhamdulillah. Yang penting sudah tidak kelihatan lagi Tanjung. Tanjung dari belakang kita itu sudah boleh qasar. Sudah boleh qasar. Ingat ya dengan ketentuan kalau kita bepergian di sebuah tempat tujuan akhirnya itu jarak safar. Tapi kalau kita cuma datang ke tempat situ saja, itu mana Pak? Warukin. Ke Warukin begitu aja yang cuma mungkin berapa kilo? 10 kilo. Cuma 10 kilo, ya enggak boleh qasar dikarenakan tujuan kita bukan jarak safar. Paham ya? Kalau kita bepergian di sebuah tempat yang merupakan jarak safar, maka kita sudah diperbolehkan memulai qasar ketika sudah melampaui batas kampung kita. Dan terus qasar. Kapan berhentinya? Sampai di rumah. Kita kembali singgah di Warukin tadi itu, masih qasar. Tadi kocah, terus lanjut sampai Tanjung, sampai di rumah, sudah mungkin. Barakallahu. Itu khulasahnya wallahu ta'ala dan bulan kesepakatan ini pendapat yang saya pribadi lebih condong kepadanya. Ikhtilaf sangat banyak, sangat banyak, luar biasa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jam 9:30 ini. Ada yang mengatakan jangan pernah merasa puas usaha seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hidayah itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada sebabnya. Artinya tidak ada satu makhluk pun yang bisa memberi hidayah taufik kepada kita. Hanya Allah yang memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Rasul alaihi salatu wassalam, seorang nabi, tidak mampu ngasih hidayah kepada siapa? Pamannya Abu Thalib ketika menjelang mati. Tidak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Rasul tidak bisa memberi hidayah taufik kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah lah yang ngasih hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Dari sisi ini murni Allah yang ngasih anugerah hidayah. Tapi kita diperintahkan untuk mengerjakan sebab. Ada asbabul hidayah, sebab untuk mendapatkan hidayah taufik. Jadi gak berpaku tangan, di rumah aja lah, nanti juga muslim sendiri. Juga muslim-muslim, Pak. Bagaimana Pak muslim? Ya langsung mengucapkan dua kalimat syahadatain. Supaya jadi seorang muslim dikasih hidayah masuk Islam. Begitu, Pak, ya? Barakallahu fikum. Atau berpaku tangan di rumah, diam aja lah. Jadi orang soleh, ya soleh. Ya gak soleh, soleh. Ibadahnya kapan? Hah? Ada suara azan dikumandangkan, hayya shalah. Nanti kalau dikasih hidayah ya datang sendiri. Ya enggak. Enggak. Iya, mesti harus dicari. Diupayakan ikhtiar untuk mencari hidayah. Barakallahu fikum. Sebab di sisi yang lain juga ada orang yang berupaya cari hidayah salah jalur. Dikira hidayah ternyata riwayat penyimpang, sehingga harus dicari. Dan yang kedua, harus dicari di jalur yang benar, dicari pada Islam dan pada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya bagaimana? Ya, belajar ilmu agama, kaji bimbingan Islam, kaji agama Islam, pelajari Al-Quran, pelajari sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Usaha kepengen sholat, itu satu bagian dari hidayah. Nah itu, Pak, ya, bisa sholat, pelajari sholat, bagaimana keibiyah sholat, bagaimana hukum sholat, dan bagaimana sholat sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus demikian dalam semua amaliyah dan dalam semua agama Islam yang mulia ini. Barakallahu fikum. Dicari dan harus dari jalur yang benar. Seorang penyair pernah mengatakan, tarjul hidayata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri ala liyabasi. Kamu mengharapkan hidayah tapi tidak menempuh jalurnya. Perahu itu, kapal itu tidak mungkin berlayar di atas daratan. Kenapa? Bukan jalurnya. Yang namanya perahu di mana? Di air. Kalau masuk air baru berlayar. Daratan ya enggak boleh belayar. Hidayah juga begitu, cari, diupayakan, diusahakan, tapi dari jalur yang benar. Harus mendapatkan hidayah itu. Gitu Pak ya. Barakallahu. Murni dari Allah, tapi manusia harus berusaha. Dan nanti yang mendapatkan hidayah itu Allah Taala yang menentukan. Barakallahu. Terkait dengan masalah qanaah. Tadi gimana Pak? Tadi Pak? Iya. Apa tepat kalau di aplikasi seorang pengusaha? Iya. Pengusaha itu jangan pernah kuasih. Qanaah itu diwajibkan atas semua pihak. Qanaah itu bukan berarti melarang kita untuk mencari usaha. Tidak. Tetap kita diperintahkan untuk berusaha, mencari penghasilan, mencari pekerjaan, mencari dunia yang halal, yang baik. Qanaah itu ketika dapat hasil. Paham ya? Begitu kita berusaha, dapatnya cuma 10 ribu. Alhamdulillah. Merasa cukup. 10 ribu. Cari lagi enggak? Cari lagi. Cari lagi. Pas dapat 10 ribu, alhamdulillah. Jangan mengatakan 10 ribu kurang. Itu namanya tidak qanaah. Misalkan bapak seorang pengusaha, ini namanya usaha orang kan macam-macam. Bapak seorang pengusaha sukses dalam satu perkara begitu, misalkan usaha apa begitu, lepas, invest begitu. Untung gede, masya Allah, untungnya miliaran. Disyukuri alhamdulillahirrabbilalamin, dapat rezeki dari Allah miliaran, alhamdulillah. Itu qanaah. Jangan mengatakan enggak kok miliaran, mestinya triliunan. Ya itu namanya orang enggak qanaah, Pak. Sudah dapat miliaran, cukup, berhenti begitu aja. Ya enggak, terus berusaha. Ada ikhtiar, ada mencari usaha, begitu dapat hasil qanaah kita. Jadi qanaah itu jangan dikira untuk orang-orang yang kiri-kiri, tak Pak. Ya. Yang kiri ya qanaah, yang miskin ya jelas harus qanaah, yang kaya pun juga harus qanaah plus syukurnya itu. Kalau yang kiri qanaah plus sabarnya. Jadi paham Pak ya? Iya. Terus dicari. Orang-orang itu enak gitu, dapat 10, alhamdulillah, santai dia. 100, alhamdulillah. 1000, tambah alhamdulillah. Semakin banyak alhamdulillah, semakin banyak syukur. Dan diantara ciri-ciri orang qanaah itu adalah dia akan mudah menggunakan hartanya untuk kepentingan ibadah kepada Allah. Gitu Pak ya? Biasanya kalau dapat sedikit itu. Nah itu dia, itu namanya gak qanaah ya. Nah, iya, kalau pengusaha kan kalkulasinya kan ada, kayak kalkulasi. Misalkan invest sekian, itu mestinya untungnya 1 triliun, gitu loh. Kok kadar Allah tidak pun, dapatnya cuman setengah triliun bruto, mestinya 1 triliun bukan setengah triliun, itu tidak qanaah namanya. Tapi qanaah, alhamdulillah setengah triliun, dapat 500 m. Wah, itu sudah banjir air, banjir duit itu sudah bisa berenang itu segitu. Barakallah. Itu Pak ya? Nah. Allah Ta'ala Al-Masalah. Cukup Pak ya? Hah? Lagi dah. Saya kepikiran jamnya itu. Masalahnya harus check in jam 5 pagi ya kalau itu. Jadi harus pulang pesawatnya jam 6, harus check in paling apa jam 5 gitu ya. Kalau sini bandara berapa jam? 5 jam. Kalau berangkat jam 10, 11, 12, 1, 2, 3 jam 3 gak turu ya. Nah itu dia, saya jadi kepikiran jamnya ini. Karena khawatirnya nanti wah terlalu asik dikit tuh kemalaman malah ketinggalan pesawat dan saya pulang saya. Bapak aja enak saya yang menderita di sini. Tengah satu aja Pak. Iya. Alhamdulillah. Dikasih terakhir. Mudah-mudahan surut di Jawa-Jawa Pak Alam gitu ya. Gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. menjalani hidayah yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Padahal kan setelah itu kan ada 72 golongan yang sesat. Bagi seorang muslim itu untuk mengetahui 72 golongan itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Insyaallah. Bagaimana caranya? Dan golongan apa yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul? Nah itu golongan yang senantiasa di atas bimbingan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah iya. Bagaimana cara mengetahuinya dan cara mengetahui sekte-sekte yang menyimpang tadi, itu kuncinya pada ilmu agama. Pelajari ilmu agama Allah, pelajari bimbingan Al-Quran, bimbingan hadisnya Rasul, Anda akan tahu dengan sendirinya dengan ilmu tadi. Oh ini yang benar, ini yang tidak benar, ini yang halal, ini yang haram. Oh ini yang syirik, ini yang tauhid, ini yang kufur, ini yang iman, ini yang bid'ah, ini yang sunnah, ini yang to'ah, ini yang maksiat. Dengan ilmu, ya harus ngaji, belajar. Harus terus belajar, terus mengkaji. Itu ya, dari sumber yang benar, Al-Quran dan Al-Hadis, itu rujukan utama umat Islam. Dipahami dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in, generasi yang terbaik umat ini, dikaji dari orang-orang yang betul-betul bagus prinsipnya, bagus akidahnya, bagus akhlaknya, bagus ibadahnya, dan mengajarkan bimbingan tersebut. Dan pelan-pelan banyak pertanyaan dan segala macamnya, gitu ya. Jawabannya gampang tapi konsekuensinya panjang. Kan harus ngaji terus. Kembali kepada kita masing-masing. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim.